Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 64 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Artinya, kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini erat kaitannya dengan ayat sebelumnya, di mana Bani Israel diberikan Allah misak, perjanjian. Namun sayangnya perjanjian yang diberikan Allah itu dilanggar. Mereka berpaling dari perjanjian itu. Ini merupakan satu musibah. Karena apa? Perjanjian yang Allah berikan bukan semata-mata untuk kepentingan Allah. Kita harus mencamkan dan terus mencamkan bahwa taklif, perintah dan larangan yang diturunkan Allah kepada untuk manusia tidak ada sedikit pun manfaat dipetik untuknya. Semua manfaat dari perintah dan larangan Allah kembali kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Semua hamba dari sejak zaman Nabi Adam sampai wafatnya manusia dari kiamat nanti, kalau semuanya bertakwa, tidak akan menambah kerajaan Allah. Dan sebaliknya, kalau semuanya melakukan maksiat, tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Ini suatu yang harus kita camkan, bahwa perjanjian yang kita ikat dengan Allah semuanya kembali kemaslahatannya untuk diri dan umat manusia itu sendiri. Hadirin pendengar yang dimuliakan Allah, namun Allah yang Maha Kuasa itu tidak serta-merta mengajab, mensiksa Bani Israel. Allah masih memberinya keleluasan, rezeki, karunia, fadilah yang besar dengan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad yang penuh rahmat sebagaimana firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi manusia. Jadi di sini ditemukan rahmat Allah kepada Bani Israel adalah dengan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghapus noda-noda yang telah dilakukan terhadap penyelewengan Taurat itu sendiri. Ya Ustaz, kalau bercerita tentang rahmat, ini mungkin bisa saya tambahkan ada sebuah hadis yang sangat-sangat bagus sekali untuk kita perhatikan. Nabi pernah mengatakan begini, "Saddidu wa qaribu wa abshiru." Berusahalah mendekat dan berilah kabar gembira. "Fa inna la yadkhulul jannat la yadkhulu ahadan ahadun al jannata bi amalihi." Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allah bimaghfiratin wa rahmah. Mereka bertanya, Nabi pernah mengatakan, karena seseorang tidak akan masuk surga karena amal perbuatannya. Lantas sahabat bertanya, engkau juga termasuk dalam hal seperti itu? Nabi menjawab, iya, kecuali Allah telah melimpahkan dan maghfirahnya serta rahmatnya padaku. Jadi di sini kita melihat bahwasanya rahmat ini terlalu luas dan terlalu besar daripada hal-hal yang kita bayangkan begitu ya. Sampai sebenarnya kalau kita mau sangat sederhana berpikir, amal kita ini hanya sebagai ya pemancing begitu ya. sebagai karcis saja. Di dalamnya, kalau di dalamnya banyak fasilitas yang tidak akan sambat sebanding bila dihargakan dengan karcis yang kita bayar. Iya, jadi memang sebenarnya kita dirugikan ini dengan bahasa rahmat ini, Pak Ustaz. Iya. Karena apa? Karena dengan pernyataan rahmat, seakan-akan agama Islam itu tidak punya kasih sayang, sehingga umat Islam sekarang ini mencari kasih sayang di hari kasih sayang yang namanya Valentine itu. Iya. Nah, apakah Islam itu tidak punya kasih sayang? Rupanya tidak. Rahmat itu bahasa lainnya kasih sayang. Tapi karena diucapkan rahmat, seakan-akan Islam itu tergambar tidak ada kasih sayangnya. Iya. Jadi sebenarnya saya berharap, mudah-mudahan suatu ketika kita akan merubah kata rahmat itu dengan kata kasih sayang. Supaya apa? Supaya orang tahu, pemuda-pemudi kita tahu bahwa agama Islam itu adalah agama kasih sayang. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Tuhannya penuh kasih dan sayang, Al-Qur'annya shifaa'un wa rahmah, penawar dan kasih sayang, Nabi Muhammadnya rahmatan lil alamin, diutus untuk kasih dan sayang, Tuhannya maha pengampun karena dia memiliki sifat kasih dan sayang. Jadi sebenarnya Islam itu dari awal dan akhir penuh dengan kasih dan sayang. Hanya saja umat manusia merasa tidak ada kasih sayang dari Islam, maka diambillah hari Valentine sebagai hari kasih sayang. Sebenarnya karena kebodohan umat Islam itu sendiri. Ya, saya berpikir sama sebenarnya ya, bahwa kalau kita lihat Valentine yang diadopsi budaya Barat kemudian dikembangkan menjadi budaya global, itu tidak lebih daripada perbuatan-perbuatan yang melanggar tadi ya. Tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan, semuanya maafnya dalam tanda petik bercinta begitu di depan orang banyak. Kalau saya lihat di TV itu masing-masing maafnya berciuman dalam 10 menit pada jam 12 begitu, di hadapan orang banyak juga seperti di Filipina sampai 5.000 pasangan atau 10.000 orang ada di situ. Nauzubillah. Allahu akbar. Nauzubillah min zalik. Jadi kita melihat ini semua adalah kembali kepada masa jahiliyah, iya. Tapi modern dia. Kehilangan makna kasih sayang. Kehilangan makna kasih sayang itu. Sehingga harus jam 12 malam baru bisa dilakukan. Saya pikir begitu. Ya, saya kira pun karena kehilangan kasih sayang lah, rasa kasih sayang umat Islam inilah sehingga banyak kasus-kasus sekarang ini yang banyak kita jumpai dalam kehidupan keseharian kita. Ada nanti orang tua yang tidak sayang lagi sama anak kandungnya sehingga akhirnya anak tadi menjadi bunting, hamil. Kemudian ada lagi kasus-kasus mutilasi. Ini kan satu sikap yang sudah jauh dari perasaan kasih sayang. Bagaimana bisa seorang manusia yang punya hati nurani, yang punya pikiran terbuka, sanggup melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh seekor binatang, bahkan iya, lebih daripada itu lagi. Iya, jadi memang apa yang terjadi di Indonesia dan di belahan bumi ini, di satu sisi mencari makna kasih sayang yang sebenarnya hari Valentine itu bukan hari kasih sayang gitu, pelampiasan nafsu seks birahi itu sebenarnya, cuman dikemas kalau misalnya begitu nanti gak sopan gitu kan, maka dikemaslah dengan hari kasih sayang, dengan perikasih. Kalau misalnya sudah kena panah oleh perikasih itu, bolehlah Anda berciuman selama 10 menit sebagai pembuka untuk pekerjaan selanjutnya. Di sisi lain, kasih sayang itu sendiri sudah kehilangan makna dalam arti sebenarnya, seperti yang tadi disebutkan oleh Ustadz Perdana, sehingga pekerjaan yang binatang sendiri tidak mau melakukan itu bisa dilakukan oleh manusia, seperti pembunuhan mutilasi, anak sendiri dibunuh, atau kadang-kadang kakek menodai cucu. Itu kan suatu hal yang mungkin tidak terjadi di dunia zaman jahiliyah Nabi sekalipun. Enggak, itu bahkan iya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita kaji ini mengatakan falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang merugi. Ini terjadi bukan saja bagi Bani Israel, juga terjadi bukan saja bagi orang Islam, tetapi juga terjadi bagi bangsa Indonesia. Mungkin karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, karunianya yang begitu luas, sehingga kita mudah-mudahan terhindar dari sifat-sifat orang yang dirugikan dari perbuatan kita sendiri. Dan demikian juga kalau saya sambung hadis yang tadi, sebenarnya kita masuk surga juga adalah merupakan rahmat Allah yang lebih dominan. Iya, benar, benar. Jadi amal kita ini sebagai pemicu tiket saja, tiket iya. saja. Sampai Rasul juga mengaku seperti itu. Kenapa? Iya. Nabi Muhammad sangat orang yang sangat fleksibel dan berpikir apa adanya. Ternyata umurnya 63 tahun itu, kalau dihitung-hitung dengan amalnya, dihitung dengan surga yang dijanjikan Allah, memang betul tidak cukup, tidak rasanya layak untuk masuk surga. Iya, tidak cukup untuk sebagai tiket atau sebagai apa masuk surga. Iya, mungkin ada satu kisah yang menarik yang berhubungan juga dengan masalah rahmat Allah, maghfirahnya ini. Jadi ada seorang yang hidup selama 500 tahun, katakanlah dia seorang wali dalam kisah ini. Kemudian setelah meninggal, dia selama hidupnya selalu salat, puasa, beribadah kepada Allah, tidak lepas sedikit pun, semenit pun kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika dia sudah meninggal dan berhadapan dengan Allah, akhirnya dia ditanyakan, apakah engkau ingin masuk surga dengan amalanmu atau dengan rahmat Allah? Kemudian orang ini kemudian mengatakan, saya ingin masuk surga dengan amalan saya. Tapi ternyata ketika ditimbang amalannya yang selama 500 tahun dan dengan rahmat Allah yang diberikan selama 500 tahun, timbangan ini tidak ada apa-apanya. Tidak impas. Bahkan sangat jauh sekali berbeda. Jadi akhirnya dia mengatakan, kalau begitu aku ingin masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah, pemberian Allah kepada kita dari semenjak kita masih dalam kandungan sampai kita meninggal itu tidak bisa dinilai dengan amalan apapun yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi memang ada persepsi yang mengatakan terbalik. Ah, kalaulah masuk surga karena rahmatnya, kalau gitu bagus, aku enggak usah bekerja. Toh nanti karena rahmat Allah aku masuk surga. Tentu saja ini persepsi yang salah, ya kan? Hmm. Artinya apa? Nabi Muhammad saja yang beribadah mati-matian, kalau dihitung sekedar amalnya enggak masuk surga, apalagi kau gitu kan? Udah enggak beramal masuk surga pula. Artinya apa? Beramallah semampunya, kemudian haraplah rahmatnya. Tentu saja itu yang dimaksud dari hadis yang dikatakan la yadkhulu adukmul jannah bi amalihi wala anta ya Rasulullah wala ana illa yataghammadiyallahu bi rahmati wa maghfiratihi. Jadi memang kasih sayang Allah terhadap hambanya menyebabkan seorang hamba itu mendapatkan nikmat sebelum dia beribadah kepadanya. Maka ditemukanlah istilah rahim. Rahim itu bukti konkret bagaimana kasih sayang Allah kepada manusia. Dikasih contoh dengan, lihat rahim ibu. Bagaimana rahim ibu? Si janin belum bisa mengucapkan terima kasih kepada ibu, dia sudah mendapatkan, sudah disubsidi makanan oleh ibunya melalui saluran itu. Minggu pertama sampai 9 bulan si anak pun akhirnya dilahirkan ke muka bumi ini, masih juga belum bisa mengucapkan terima kasih ibu gitu kan. Habis itu dikasih ASI lagi 2 tahun masih bilang mama nenen itu saja masih taunya. Kemudian nanti udah besar masih dirawat lagi. Kemudian akil balik lah baru dia bisa mengucapkan ungkapan terima kasih. Bahkan terkadang udah besar melawan pula. Maka sebenarnya begitulah anak terhadap orang tuanya, begitu juga Allah terhadap hambanya. Saya pikir lebih lagi sudah dibesarkan, diberi nikmat, habis itu suruh sembahyang aja payah kali, puasa saja cari alasan, haji walaupun mampu ada saja alasannya supaya tidak melaksanakan ibadah haji. Padahal sebenarnya ketika dia beribadah haji, rezekinya tidak berkurang, bahkan terkadang bertambah. Jadi dalam kajian kita tentang walau kalaulah tidak karunia Allah dan rahmatnya, niscaya kamu tergolong orang-orang yang merugi, benarlah adanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kucuran kasih dan rahmat Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung sebagaimana yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang pertama kali kita kaji, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Saya Zainal Arifin bersama saudara Ahmad Perdana dan Hanafi Mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.